Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الضلالة ومن النار فإخواني في الدين وأخواتي في الله أيها الآباء والأمهات Rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah. Alhamdulillah tiada kata seindah memuji Allah Subhanahu wa taala. Lisan yang basah senantiasa mengingat akan berbagai macam nikmat yang Allah Subhanahu wa taala nugerahkan kepada kita. Basahnya lisan ini dalam memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala merupakan bagian daripada sebuah ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jemaah sekalian semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala jadikan kita, berikan kita kemudahan, ya, agar senantiasa lisan ini terus mampu mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik. Tentu sampai nanti tatkala Allah Subhanahu wa taala menghentikan nafas kita, tatkala ajal menjemput kita, semoga lisan ini masih istiqamah di atas kalimat yang baik itu. Tentu kalimat yang paling mulia adalah kalimat la ilaha illallah, kalimat yang memberikan makna yang luar biasa, pembuktian bahwasannya kita masih berada di atas tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi jemaah sekalian semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lenturnya lisan ini untuk mengucapkan kalimat itu, kalimat la ilaha illallah, itu tergantung pada amalan kebiasaan yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu fikum. Maka sekali lagi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk bisa mengucapkan kalimat tersebut, karena janji Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya alaihi salatu wassalam, barang siapa yang di akhir hidupnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannah, maka dia berhak untuk masuk ke dalam surganya Allah tabaraka wa taala. Naam. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan sore hari ini, ya, ada sebuah pembahasan yang muncul disebabkan sebuah inspirasi, terinspirasi dari momen hari-hari ini, ya, di mana seorang ataupun beberapa keluarga, ya, khususnya di tengah-tengah kita, barakallahu fikum, nah, momen hari-hari di mana mereka harus berpisah dengan buah hati mereka. Ya. Kenapa? Karena harus melepaskan mereka untuk ya, menyelesaikan, melanjutkan atau mengawali pendidikan agama Islam. Kalau dengan bahasa lain, barakallahu fikum, bahasa sehari-hari kita, mulai berpisah dengan anak, karena anak harus dipondokkan. Barakallahu fikum. Nah, sehingga, ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dan berdasarkan pandangan mata saya secara pribadi, di suatu momen, saya melihat seorang ayah, ya, yang tahun ini, kali pertama dia harus berpisah dengan anak laki-laki kesayangannya. Ya. Yang mana di tahun tebun sebelumnya anak laki-lakinya itu tidak pernah berpisah dari ayahnya, dari keluarganya. Ya, TK-nya samping rumah. Ya, kemudian Naam baninnya juga ketika banin juga samping rumah. Taklim juga dekat rumah. Dan tahun ini adalah tahun yang sebenarnya berat untuk dijalani. Yaitu apa? Harus berpisah dengan anak kesayangannya. Barakallahu fikum. Nah, sehingga dari sini ya, ada sebuah rasa yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Yaitu sebuah rasa disebut dengan asyauq, atau dalam bahasa Indonesia rindu. Nah, ya, maka pada kesempatan ini mari kita coba menenun rindu. Kalau yang mana ditenun berarti berhati-hati. Ya, kita sulam. Jangan sampai rindu ini justru apa? Menyebabkan kita, menyeret kita kepada dosa, kepada kegagalan, kepada ketidaksuksesan. Ini hati-hati. Karena berapa banyak atau tidak sedikit daripada orang tua khususnya tidak mampu menahan rindu. Ya, akhirnya apa? Ya, harus mengambil kembali putra-putrinya. Ya. Atau mencari momen. Pokoknya kalau anak saya ngadu, sekali saja dia ngadu, sekali dia bilang enggak betah, saya enggak tega. Ya, harus saya cabut. Harus saya kembalikan. Biarlah dia kami didik. Barakallahu fikum. Atau yang sejenisnya. Padahal belum dipelajari dulu, belum diteliti dulu apa penyebabnya. Barakallahu fikum. Nah, dan ini bisa terjadi dan banyak terjadi demikian. Nah, sehingga mari kita tenun ini rindu dengan hati-hati. Agar apa? Agar menuai pahala dari sebuah perasaan rindu, ya, barakallahu fikum, tapi rindu ini bisa dikelola dengan mendapatkan curahan pahala demi pahala, kebaikan demi kebaikan yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah di dunia atau di akhirat kelak, barakallahu fikum. Nah, tayyib, ya, sebelum kita jelaskan panjang lebar, mari kita awali dulu dengan memahami mengapa rindu itu bisa muncul. Ya, barakallahu fikum. Maka ada sebuah faedah dari Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Fawaid. Beliau mengatakan barakallahu fikum, qala rahimahullah, wal mahabbatu wasyauqu ya tabi'un li ma'rifatihi wal 'ilmi bihi. Cinta dan kerinduan ya itu bergantung pada pengenalan dia dan pengetahuan dia terhadap sesuatu objek. Ya. Jadi cinta dan rindu ini seperti satu kesatuan. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya. Kalau bisa kita bahasakan juga, rindu ini buah daripada cinta. Bagaimana bisa kita menghasilkan rindu dan cinta? Maka itu barakallahu fikum bergantung pada pengenalan kita, pengetahuan kita terhadap sesuatu, terhadap yang kita cintai, terhadap yang kita rindui. Nah, maka pada contoh ini yaitu seorang ayah rindu kepada anaknya. Artinya apa? seorang ayah sangat memahami, mengenali anaknya. Ya barakallahu fikum. Nah, namun sebelum itu, Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala akan mengajak kita terlebih dahulu untuk ya bagaimana caranya agar rindu kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu muncul. Nanti akan kita coba barakallahu fikum apa? Aplikasikan ataupun kita buat contoh dari kehidupan kita sehari-hari. Ya, nah. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala, "Fakullama kana al-ilmu bihi atam, kanat mahabbatuhu akmal." Maka semakin sempurna ilmu seseorang tentang objek tersebut, maka akan semakin sempurna pula cinta dan rindunya kepada objek itu. Ya, barakallahu fikum. Berarti yang paling menentukan adalah pengenalan atau pengetahuan. Ya, barakallahu fikum. Nah, maka kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, "Faman kana yu'minu billahi wa asma'ihi wa sifatihi wa dinihi a'raf kana lahu ahab." Maka siapa yang lebih mengenal Allah, nama-namanya, sifat-sifatnya dan agamanya, niscaya ia akan lebih mencintainya. Barakallahu fikum. Nah, dengan kata lain, ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, hari ini orang-orang ketika ditanya, "Rindukah engkau kepada Allah?" maka dia akan mengatakan, "Sangat rindu kepada Allah," tapi tanpa pembuktian. Nah, maka bagaimana caranya agar rindu itu betul-betul bisa kita hanya tidak hanya dengan lisan, tapi dengan apa? Dengan amalan anggota badan. Mengungkapkan kerinduan itu dengan amalan anggota badan. Barakallahu fikum. Maka kenalilah Allah. Bagaimana cara mengenali Allah? Pelajari Al-Quran. Karena Al-Quran adalah kalamnya. Al-Quran adalah kalam Allah. Pelajari utusannya, yaitu Nabi alaihi salatu wassalam dengan hadis-hadisnya barakallahu fikum. Karena di sana akan diajarkan tentang Allah, informasi tentang Allah, baik tentang diri zatnya Allah Subhanahu wa taala sendiri, nama-nama dan sifat-sifatnya barakallahu fikum, demikian pula apa yang disyariatkan olehnya, demikian pula apa yang diinginkan oleh Allah dan diharamkan oleh Allah, dihalalkan diharamkan oleh Allah, apa yang dia katakan hak, mana yang dikatakan batil oleh Allah. Ya, barakallahu fikum. Maka kenali sesuatu, ya, pahami dia, ya, ilmui dia, niscaya muncul kecintaan yang sebenarnya dan muncul kerinduan yang mendalam. Bagaimana gambarannya Ustaz, seorang itu rindu kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, gambarannya apa? Ya, seseorang siap berkorban. Ya, berjuang untuk senantiasa berusaha menjalankan segala apa yang diperintahkan olehnya. Kenapa? Karena saya mencintainya. Ya. Saya mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, dan berusaha sekuat tenaga menjauhi, menghindari apa yang Allah Subhanahu wa taala larang, atau disebut dengan takwa. Berupaya menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mustahil orang bisa bertakwa tanpa kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala pilih kita sebagai hamba-hamba yang digenggam hatinya, diringankan langkah kakinya, dan diberikan kesempatan untuk bisa duduk di majlis-majlis ilmu untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dibacakan, untuk mendengarkan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam disampaikan, demi untuk mengenal Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka akan timbul rasa cinta dan timbul kerinduan untuk berjumpa dengan Allah tabaraka wa taala. Nah, ya, lihatlah bagaimana kerinduan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain, atau sebelumnya bagaimana kerinduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat-saat akhir hidupnya, ya, sempat ada pilihan kepada dirinya, ya, maka Rasul alaihissalam memilih ila rafiqil a'la. Rasul lebih memilih untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fikum. Itu kerinduan yang begitu dalam yang datang dari Rasul alaihissalatu wassalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula lihatlah bagaimana kerinduan para penghuni surga dari para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Barakallahu fikum. Tatkala Rasul alaihissalatu wassalam memerintahkan mereka berjihad di jalan Allah, sami'na wa ata'na. Tidak ada, barakallahu fikum, apa? Pilihan lain melainkan berangkat, ya, menemani Rasul alaihissalatu wassalam. Barakallahu fikum. Nah, sampai-sampai seorang sahabat yang mulia, barakallahu fikum, sedang makan kurma, ya, barakallahu fikum, tapi Nabi alaihissalatu wassalam menggambarkan di sana ada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka kalau dia melanjutkan menghabiskan kurmanya, begitu lama aku bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia buang kurma itu, dia masuk ke medan tempur dan dia syahid di sana, barakallahu fikum. Begitu besarnya kerinduan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu yang selalu bercita-cita, ya, ingin meninggal dunia, ingin wafat, ingin mati tatkala berperang. Tapi rupanya Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain. Justru Khalid bin Walid yang dalam sepanjang sejarah kehidupannya tidak pernah mengalami kekalahan dalam peperangan, baik ketika masih musyrik apalagi ketika menjadi muslim, menjadi mukmin, ya, justru beliau meninggal dunia di atas ranjangnya, bukan di medan tempur. Itu bukti begitu inginnya bersegera berjumpa dengan Allah tabaraka wa taala, begitu rindunya mereka untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang Allah perintahkan mereka berusaha untuk menjalankannya, apa yang Allah Subhanahu wa taala larang mereka berusaha untuk tidak masuk ke dalamnya. Nah, demikianlah ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Itulah, ya, barakallahu fikum, kenapa rindu itu muncul. Karena rindu itu muncul disebabkan karena dia sangat kenal, faham, mengetahui tentang sesuatu yang dia rindukan itu, barakallahu fikum. Nah, sehingga ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'a, demikianlah konsep rindu atau cinta dan rindu, ya, yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala, yang beliau sebutkan dalam Al-Fawaid, barakallahu fikum, semoga menjadi faedah juga buat kita, sehingga tatkala kita betul-betul merasa ingin punya rasa rindu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pelajarilah agama Allah Subhanahu wa taala agar kerinduan itu betul-betul merasuk dalam diri kita dan kita tidak sabar untuk berjumpa dengan Allah, tentu dan dengan jalan sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala ridhai. Barakallahu fikum. Nah. Nah, kemudian jamaah sekalian semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk memahami konsep rindu yang benar, ya. Kalau tadi kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita baru turun kepada pembahasan kita kesempatan sore hari ini, yaitu tentang bagaimana kerinduan orang tua kepada anaknya. Ya, barakallahu fikum. Nah, rasa rindu orang tua kepada anaknya. Karena ingat, ya, rindu ini artinya apa? Ya, artinya rindu ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba tatkala Allah anugerahkan punya rasa rindu kepada, barakallahu fikum, sesuatu, apalagi kepada sesuatu yang, barakallahu fikum, memang harus dia rindui, harus dia cintai, maka itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, bentuk nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang namanya nikmat, barakallahu fikum, harus apa? Disyukuri. Ya. Bagaimana mensyukurinya? Tentu dengan cara-cara yang sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah gariskan melalui syariat yang mulia ini, barakallahu fikum. Nah, maka di antara kerinduan yang mungkin hari ini ada di antara ya antum sekalian merasakan kondisi ini. Mungkin ya tidak hanya orang tua kepada anak, tapi anak kepada orang tua. Barakallahu fikum. Ya, baik sebagaimana kasus yang saya saksikan sendiri, yaitu orang tua begitu merindukan anaknya karena anaknya harus ditinggal di pondok pesantren, atau orang tua yang merindukan anak yang sedang merantau. Ya, barakallahu fikum. Ini juga masuk dalam bab ini, dalam pembahasan ini. Nah, demikian pula orang anak rindu kepada orang tuanya. Anak yang merantau rindu kepada orang tuanya di kampung. Ya, barakallahu fikum. Nah, bagaimana kerinduan ini bisa menghasilkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala? Bagi orang tua hari ini, jamaah sekalian semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, apalagi yang pertama kali berpisah dengan anaknya, tentu hatinya begitu sesak. Ya, barakallahu fi, yakni bingung harus bagaimana melampiaskannya. Ya. Di awal perpisahan dengan anaknya, barakallahu fikum, mungkin seorang ayah masih tegar, tapi ibu, ya barakallahu fikum, tidak sanggup dia menahan air mata yang jatuh dari, ya, dari wajahnya, dari matanya, air mata yang berlinang terus, ya, anaknya yang dicium terus, barakallahu fikum, nah, ya seolah-olah tidak mau berpisah, nah, ya khususnya yang pertama kali ini berpisah dengan anaknya ketika mondok ini, nah, seorang ayah. Namanya ayah harus tegar, ya barakallahu fikum. Tapi ketahuilah di balik itu, ya mungkin antum ada yang merasakan barakallahu fikum ketika berangkat ngantar anaknya ke pondok, ya wah cerianya luar biasa, barakallahu fikum, ya. Dan akhirnya datanglah hari di mana mereka harus kembali berpisah dengan anaknya, ah disitulah, ya kesedihan mulai datang. Yang tadinya ngobrol bersama, senang-senang bersama, ketika pulang, barakallahu fikum, hening keadaannya. Padahal dalam kendaraan bersama, tapi tidak ada satu kata yang keluar, baik dari si ibu maupun dari si ayah. Ya, sampai di rumah, ya, barakallahu fikum, belum hilang lagi. Ya, tiba-tiba muncul kenangan-kenangan yang dahulu. Ya, barakallahu fikum. Kenangan-kenangan yang begitu indah bersama anaknya. Ya. Malam yang dulu biasanya seorang ibu selalu memeluk anaknya, ya, menemani tidur anaknya ketika masih kecil mereka, sekarang sudah tidak ada lagi di kamar itu. Barakallahu fikum. Sang ayah ingat momen-momen ketika dia mengajari anaknya berjalan. Barakallahu fikum. Sekarang tugasnya seolah berkurang, ya. Karena apa? Karena barakallahu fikum, anaknya sudah berpisah dengannya, sudah tidak ada lagi di hadapan matanya barakallahu fikum. Sehingga ada ruang yang kosong di dalam hatinya. Ada ruang yang kosong di dalam hatinya yang begitu hampa. Yang tidak bisa diungkapkan selain hanya satu kata itu saja, rindu. Maka hati ini yang terus berkecambuk. Barakallahu fikum. Nah, lalu pertanyaannya bagaimana rindu ini bisa menyelamatkan orang tua barakallahu fikum dari apa? Dari dosa, dari kemaksiatan, atau kita bahasakan dari kegagalan. Maka pada kesempatan ini saya akan membawakan sebuah kisah barakallahu fikum yang semoga bisa menggambarkan naam, ya, cara, hal yang harus dilakukan oleh orang tua, ya, barakallahu fikum, agar kerinduannya itu menuai pahala, terus mengalir pahala kepada dirinya, barakallahu fikum. Nah, semoga kita bisa meneladani kisah ini, barakallahu fikum. Pernah mendengar kisah Ummu Syuhada? Ummu Syuhada, ibunya para syuhada. Siapa beliau? Beliau bernama Khansa. ya, Khonsa bintu Amr yang dikenal dengan Ummu Syuhada. Kisahnya disebutkan dalam Syiar, ya, Syiar Alam An-Nubala, demikian pula dalam Al-Isabah. Barakallahu fikum. Nah, maka mari pada kesempatan ini kita bacakan sedikit kisahnya, barakallahu fikum, semoga bisa kita ambil pelajaran darinya. Naam. Dalam kisah ini disebutkan, barakallahu fikum, kanatil Khansa bintu Amr radhiyallahu anha, berarti beliau masuk dari kalangan sahabiyah. Naam. Sya'iratan masyhuratan fil jahiliyah wal Islam. Al-Khansa ini adalah seorang sahabiyah yang dulu di masa jahiliyah yang paling jagonya, paling hebat dalam bersyair, terkenal, masyhur. Ya, barakallahu fikum. Ya, seorang penyair dari kalangan wanita yang begitu masyhur. Barakallahu fikum. Ini latar belakang beliau di masa jahiliyah. Walamma aslamat, maka setelah beliau masuk ke dalam Islam, qawiya imanuha wa sabarat 'alal bala. Maka imannya menjadi kuat dan ia bersabar atas berbagai macam ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Barakallahu fikum. Jadi Khansa ini, ya, dulu di masa jahiliyah pernah ditinggal oleh kakak kandungnya yang paling dia cintai. Barakallahu di masa jahiliyah, sehingga tatkala mengobati rasa kesedihannya, syair keluar, suur cairnya keluar, sampai dikenang oleh orang-orang jahiliyah di masa itu. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, kalau bahasa kita jadi apa? Bestseller, ya, barakallahu fikum. Ya, untuk diminati syair-syairnya itu. Nah, barakallahu fikum. Ya. Nah, setelah masuk Islam, kuatlah keimanan Islamnya Khansa, dan ujian demi ujian mulai menguji Khansa. Pelajaran di sini yang bisa kita ambil, barakallahu fikum, seorang yang sudah mengambil jalan hidupnya di atas Islam dan sunnah, harus siap menghadapi berbagai macam ujian yang Allah Subhanahu wa taala akan ujikan. Ya, harus siap. Ya, barakallahu fikum. Bukan berarti orang yang masuk Islam kemudian selamat daripada ujian. Tidak, justru ujiannya makin berat. Ya, barakallahu fikum. Sehingga apa, ini membuktikan mana di antara mereka yang jujur keislamannya, mana di antara mereka yang cuman ingin, ya, euforia saja. Ya, ingin masuk Islam. Atau ada niat-niat yang lain ingin masuk Islam. Barakallahu fikum. Maka ini akan menjadi penyaringnya. Ya, na'am. Kemudian ikhwani fid din rahimani rahimakumullah, wa fi ma'rakatil Qadisiyah. Di dalam perang Qadisiyah. Nah, perang Qadisiyah berarti sudah masuk di zaman Umar bin Khattab. Ya, perang yang musuhnya adalah orang-orang Persia. Barakallahu, di daerah yang namanya Qadisiyah. Barakallahu fikum. Nah, di mana panglimanya ketika itulah Abu Ubaidah bin Jarrah, khalifahnya Umar bin Khattab. Barakallahu fikum. Nah, di antara prajurit-prajurit baris terdepan dalam perang Qadisiyah ada empat putranya Khansa. Barakallahu fikum, yang siap untuk membela Islam, ya, menghancurkan kesyirikan, memusnahkan kesyirikan di bumi Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fikum. Empat putranya beliau didik, barakallahu fikum, untuk bertarung di baris terdepan dalam melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kharaja abna'uha al-arba'ah ma'a jaisil muslimin. Keempat putranya pun ikut bersama pasukan kaum muslimin. Ya, barakallahu fikum. Ya, ini bukan satu loh, bukan dua. Dan dia hanya punya empat anak laki-laki. Dan empat-empatnya dibawa oleh Khansa dengan kedua tangannya menghadap panglima, diserahkan kepada panglima untuk menjadi junudullah, tentara-tentaranya Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sini kita sudah sedikit mengambil sebuah faedah. Hari ini antum mengantarkan anak-anak antum, barakallahu fikum, ya, ke tempat-tempat pendidikan Islamiyah di bawah dakwah salafiyah, dakwahnya Rasul alaihi salatu wasalam, itu kurang lebihnya sama sebagaimana Khansa mengantarkan putra-putranya untuk membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kita antarkan anak-anak kita, putra dan putri kita, untuk belajar agama Allah. Untuk belajar agama Allah subhanahu wa ta'ala. Agar bisa menjadi apa? Agar bisa menjadi pembela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana hari ini para pembela agama Allah subhanahu wa ta'ala, yang lurus, yang ikhlas, itu sedikit. Itu sedikit. Banyak ustaz orang yang mengaku di atas sunnah. Banyak ustaz orang yang mengaku Al-Quran dan sunnah. Ya barakallahu fikum. Maka tunjukkan mereka kalau benar-benar di atas Al-Quran dan Sunnah. Apa yang mereka cari dalam kehidupan ini? Barakallahu fikum. Apa yang mereka cari dalam dakwah mereka? Apakah di jalan Allah? Banyak memang pondok pesantren yang menjanjikan barakallahu fikum untuk menjadi pembela agama Allah. Tapi masalahnya, jujurkah dia dalam membela agama Allah dari sisi akidah, keyakinan, dari sisi keikhlasan? Dipupukkah keikhlasan di sana? Atau tujuan dia belajar agama Allah subhanahu wa ta'ala agar bisa mendapatkan dunia? Barakallahu. Bukan kita tidak menginginkan dunia, bukan. Tapi jangan sampai niat engkau ajak putra-putrimu untuk belajar agama Allah subhanahu wa ta'ala dengan iming-iming keberhasilan dunia. Tapi janjikan kepadanya, karena ini dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya, antarkan mereka ke pondok-pondok pesantren tersebut, ya, agar mereka barakallahu fikum untuk mendapatkan balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala, bukan dari manusia. Nah, demikianlah Khansa bintu Amr ummu syuhada, dia mengantarkan putra-putranya di hadapan panglima barakallahu fikum, mendaftarkan anaknya, naam, ya, dengan, kalau bahasa sekarang, dengan tanda tangan langsung dari ibunya. Karena dulu, ya, dan bahkan sampai sekarang berlaku syariat agama Allah subhanahu wa ta'ala, kalau seorang itu berjihad itu harus ACC orang tuanya dulu. Kalau orang tuanya tidak merestui, maka dia dituntut untuk balik. Berbaktilah engkau kepada orang tuamu. Nah, ini Khansa sendiri yang datang. Ya barakallahu fikum. Karena suaminya sudah meninggal dunia. Ia membawa anak-anaknya untuk menjadi singa-singa Allah subhanahu wa ta'ala di medan jihad. Barakallahu fikum. Nah, kemudian tibalah malam terakhir sebelum peperangan Qadisiyah meletus. Barakallahu fikum. Maka Khansa pun mengumpulkan empat putranya dalam sebuah kemah. Nah, mengumpulkan putra-putranya. Berempat ini sudah. Gak ada yang ganggu, hening semuanya, berempat. Kumpul. Anak pertama, kedua, ketiga, keempat. Khansa. Berkumpul. Ya. Barakallahu fikum. Sambil memegang erat tangan anak-anaknya. Dan mereka pun saling berpegangan tangan. Barakallahu fikum. Di malam-malam terakhir. Yang mereka tidak tahu apakah sang anak akan bisa berjumpa lagi dengan ibunya nanti di hari esok. Demikian pula sang ibu. Dia tidak tahu apakah akan bisa berjumpa kembali dengan anaknya di dunia esok. Maka itulah malam-malam terakhir itu. Barakallahu fikum. Malam-malam perpisahan. Apa kata Khansa radhiyallahu ta'ala anha? Fawassathum qabla al-qital. Faqalat. Sebelum pertempuran esok harinya, ia menasihati mereka dengan beberapa penggalan nasihat. Apa kata Khansa? Kata Khansa, ya baniya, wahai anak-anakku, wahai buah hatiku, wahai kesayanganku, wahai permata hatiku. Khansa mengatakan, innakum aslamtum ta'i'in, Wahajartum mukhtarin. Wahai anak-anakku, kalian telah masuk Islam dengan sukarela, tanpa ada paksaan, dan berhijrah dengan pilihan sendiri. Barakallahu fiikum. Ini lihat, seorang ibu mampu mendidik anaknya sampai anaknya sendiri yang ingin masuk Islam. Ya. Sampai anaknya sendiri yang ingin berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu PR bagi kita ini. Bagaimana caranya kita bisa mendidik anak agar betul-betul dia sendiri yang cinta dengan ilmu, bukan terpaksa. Ya, barakallahu fikum. Nah, ini penting. Dan mungkin bisa menjadi pembahasan-pembahasan berikutnya. Ya, bagaimana caranya, kiat-kiat agar orang tua bisa, ya barakallahu fikum, mengkondisikan anak agar anak itulah yang mencintai ilmu, bukan karena paksaan. Khansa menyebutkan akan hal itu. Kalian sendiri yang ingin masuk Islam. Kalian sendiri yang ingin berhijrah. Ini pilihan kalian. Barakallahu fikum. Maka Khansa melanjutkan, wallahi alladzi la ilaha ghairuh, demi Allah yang tiada ilah, tiada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali dia. Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Innakum labanu rajulin wahidin kama annakum banu imra'atin wahidatin. Sesungguhnya kalian adalah anak-anak dari satu ayah sebagaimana kalian adalah anak dari satu ibu. Maksudnya apa? Ini sedang menguatkan, ini malam-malam perpisahan. Sesungguhnya kalian ini adalah anak kandungku. Bukan anak angkat, bukan anak tiri, atau yang lainnya. Kalian ini anak kandungku. Dari satu ayah dan dari satu ibu. Kalian ini keluar dari rahimku. Nah, barakallahu fikum. Kemudian, ma khuntu abakum, wa ma fadahtu khalakum, wa ma ghayyartu nasabakum, wa ma kadzabtu hasabakum. Kata Khansa, aku tidak pernah mengkhianati ayah kalian. Aku tidak pernah membuat malu paman-paman kalian. Aku tidak pernah mencemarkan nasab kalian. Dan tidak pernah membohongi asal-muasal kalian. Ya. Ini apa sih maknanya? Apa sih maksudnya? Barakallahu fikum. Agar sang anak itu yakin bahwasannya barakallahu fikum, hal yang akan mereka lakukan esok itu hal yang terbaik. Karena yang mendorong itu, yang mengizinkan akan hal itu adalah seseorang yang juga ya, ibu yang baik bagi mereka. Jangan ragukan kebaikan ibu. Jangan ragukan kasih sayang ibu kepada kalian. Itu maknanya. Ini apa? Pompa semangat. Agar jangan pikir-pikir lagi. Saya ini gimana? Ibu saya ini siapa? Kenapa begini dalam itu? Itu fokus. Fokus. Kalau bahasa kita mungkin ketika melepas anak kita mondok, nak, ya, tugas kamu fokus tolabul ilmi. Jangan pikir-pikir yang lain. Yang cari kerja bapak, yang selalu berdoa setiap malam ibu, tenang. Kalian fokus cari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ini dimantapkan, dikuatkan hatinya oleh sang ibu. Kemudian ikhwani fi din rahimani rahimakumullah, beliau melanjutkan, wa qad ta'lamuna ma a'adda Allah lil muslimin min ath-thawab al-jazil fi jihadil kuffar. Dan kalian juga telah mengetahui balasan besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala siapkan bagi orang-orang muslim yang berjihad melawan orang-orang kafir. Sudah dibekali ilmu tentang bagaimana fikih jihad. Bagaimana tentang amalan yang akan dilakukan besok. Artinya apa? Tak kala mereka masuk ke dalam ma'arakah, ke dalam pertempuran besok, bukan tanpa ilmu. Sudah juga dibekali tentang ilmu jihad. Ya, karena kalian akan terjun ke sana. Kalian tahu balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Layaknya kita mengantarkan anak menuntut ilmu. Nah, kamu tahu ini? Jalan ini? Jalan pilihan hidup menuntut ilmu. Ini jalan ke surga, nak. Ini jalan ke surga. Kamu yakin, sudah yakin akan hal itu. Jadi jangan ragu lagi. Jangan menuntut ilmu jadi keraguan seolah-olah enggak ada, enggak akan membuahkan barakallahu fiikum, harapan kebahagiaan, kesuksesan. Jangan pikirkan itu. Allah sudah menjanjikan, "Man salaka tariqan yaltamisu fi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berusaha, berupaya keluar dari rumahnya dalam rangka menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya dengan ilmu yang dia tuntut itu jalan menuju jannah. Jalan menuju surga. Ini janji Allah melalui lisan Rasulnya alaihi salatu wassalam dalam riwayat Muslim. Nah, kalian tahu kan apa balasan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang berjihad dengan orang-orang kafir? Nah, masih dalam suasana malam-malam perpisahan. Nah, kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, beliau melanjutkan, wa'lamu anna daral baqiyata khairun min daril faniyah. Ini kata-kata yang paling menghujam ini. Barakallahu fikum. Nah, ketahuilah wahai anak-anakku, wahai buah hatiku, wahai kesayanganku, bahwa negeri yang kekal lebih baik daripada negeri yang fana ini. Selalu memotivasi akan kehidupan akhirat. Selalu memberi, memompa semangat akan cita-cita kalian sukses di kehidupan akhirat. Jangan di dunia yang fana ini. Jangan rendah cita-cita kalian. Hanya menginginkan sedikit daripada harta dunia. Sehingga kalian korbankan talabul ilmi. Kalian korbankan barakah berbakti kepada orang tua. Kalian korbankan ini dan itu. Nah, barakallahu fikum. Kehidupan negeri yang kekal lebih baik daripada kehidupan dunia yang fana, yang sifatnya sesaat. Ini ditanamkan barakallahu fikum oleh Ummu Syuhada Khansa bintu Amr. Yang perlu dicontoh juga oleh para ibu barakallahu fikum dalam memotivasi anaknya. Bayangkan kalau dengan ini barakallahu fikum sudah tidak mampu, goyang anak itu. Di pondok goyang anak itu kalau, "Nak, ya, kamu mondok ya. Nanti tenang aja. Ya, enggak usah mikirin apa-apa. Bapak yang memfasilitasi kamu. Ya, nanti kalau enggak betah bilang aja. Kita cari yang lain." Ah, goyang dia. Maka yang namanya anak, ya, barakallahu fiik, akan mencari yang nyaman. Padahal dia belum berjuang, belum ada kesabaran atau kesabarannya baru sedikit. Yang namanya mondok ya jelas sakit, ya jelas sulit. Barakallahu fiik, tidak seperti di rumah. Sabar, sabar, sabar. Barakallahu fiik. Engkau tahu balasannya. Engkau tahu ini jalan menuju surga. Nah, raihlah dia. Sabarlah dia barakallahu fiik. Nah, karena negeri akhirat itu jauh lebih baik daripada kehidupan dunia. Bercita-cita itu namanya cita-cita setinggi langit. Itu apa? Meraih kesuksesan di kehidupan akhirat. Barakallahu fiik. Nah, maka inilah kalimat terakhir di malam perpisahan antara Khansa dengan keempat putranya barakallahu fikum. Ini kata terakhir. Nah, sehingga ketika selesai nasihat tersebut, nasihat terakhir dan menjadi pelukan terakhir pula barakallahu fikum antara putra-putranya dengan sang ibu di malam itu barakallahu fikum. Jangan dikira berapa banyak linangan air mata yang keluar dari mereka. Jangan dikira berapa banyak air mata yang mengalir dari mereka di malam-malam perpisahan itu. Tapi air mata itu bukan air mata manja. Tapi air mata itu adalah air mata pengharapan. Air mata pengharapan agar mereka kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat terbaik di sisinya. Itulah malam-malam yang luar biasa. Yang mungkin hari ini ada yang merasakan demikian. Ketika harus berpisah dengan putra atau putrinya barakallahu fikum. Nah. Dan ini sebuah hal yang normal, hal yang wajar. Seorang ibu harus berpisah dengan buah hatinya, yang selama ini dalam pelukannya, yang selama ini dalam kasih sayangnya, harus berpisah. Wajar. Linangan air mata ada di mana-mana. Barakallahu fikum. Maka, ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, setelah malam itu terjadi, kalimat terakhir pun telah selesai diucapkan, nasihat terakhir pun telah diucapkan oleh Khonsa, barakallahu fikum, dan pelukan demi pelukan yang terakhir, baik mereka memeluk ibunya, dan mereka pun sama berpelukan antara kakak, anak pertama, anak kedua, saling berpelukan, salam perpisahan, karena belum ada jaminan bahwa mereka akan kembali berkumpul setelah hari esok. Nah. Kemudian ikhwan fil din rahimani rahimakumullah, disebutkan falam yazal abna'uha yuqatiluna hatta qutilu jami'an syuhada. Maka hari esok pun tiba, barakallahu fikum, putra-putranya Khonsa kemudian berperang bagaikan singa-singa Allah Subhanahu wa taala. Begitu semangat. Setelah dipompa semangat oleh ibunya, begitu menggila, tanda kutip, barakallahu fikum. Nah, tidak pernah sedikit pun melihat kembali ke belakang. Tidak pernah sedikit pun ada langkah kaki yang mundur ke belakang. Tapi setiap tusukan pedang, sabetan, tusukan tombak, sabetan pedang, tetap langkah demi langkah terus maju. Nam sampai akhirnya Allah takdirkan anak pertama Allah wafatkan, barakallahu fikum. Anak kedua Allah wafatkan. Ketiga dan keempat Allah wafatkan semuanya, barakallahu fikum, dan mereka na'am wafat di dalam medan pertempuran, barakallahu fikum. Nah. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, falamma balagha al-khabar qalat, maka ketika berita kematian putra-putranya itu sampai kepada ketelinga Khonsa, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, apa ada Khonsa? Apakah Khonsa barakallahu fikum akan mengatakan, oh putraku, kenapa engkau tidak kembali meratapi kematiannya, memukul-mukul, aduh aku menyesal, menyesal, menyesal. Apakah demikian? Tidak. Tangisan itu sudah diselesaikan malam itu. Tangisan itu sudah diselesaikan malam itu. Dia sudah siap dengan konsekuensinya, dengan kesabaran, dengan kekuatan, dengan keteguhan, dengan harapan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dengan doa-doa yang senantiasa dipanjatkan di malam-malam harinya. Nah, maka apa kalimat yang keluar dari lisan Khonsa? Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi beliau. Nah, maka kata beliau, dan ini menjadi kalimat yang terkenal sepanjang sejarah, barakallahu fikum. Kalimat yang keluar dari seorang ibu yang ditinggal mati oleh keempat anaknya berpisah untuk selama-lamanya di dunia. Di dunia. Nah, apa kalimat yang keluar dari lisan Khonsa? Maka tatkala berita kematian anak-anaknya sampai kepada dirinya, maka dia mengatakan, alhamdulillahilladzi syarrafani biqatlihim wa arju min rabbi an yajma'ani bihim fi mustaqarrin rahmatih. Nah, Khonsa mengatakan, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memuliakan aku dengan syahidnya putra-putraku, dan aku berharap kepada Rabbku agar mengumpulkan aku bersama mereka di tempat yang terindah di sisi rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, fi jannatil firdausil a'la. Ini kalimat yang mengguncang dunia pada hari itu. Seorang ibu tidak pernah menangisi kematian anaknya di jalan Allah Subhanahu wa taala. perpisahan terjadi, kerinduan terjadi. Tapi kerinduan itu berbuah, menuai pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Dengan senantiasa berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tatkala dia merindu, dia memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, kuatkan aku dan kuatkanlah anak-anakku dan jadikan mereka para syuhada. Nah, barakallahu fikum. Doa, inilah kebaikan yang akan Allah subhanahu wa ta'ala turunkan apabila dia tatkala kerinduan datang kepada dirinya, dia tidak pernah berhenti mendoakan putra-putrinya, barakallahu fikum. Sebagaimana kita hari ini, apabila kerinduan itu terus mendatangi diri kita, wahai ayah, wahai ibu, maka berdoalah kepada Allah. Kuatkanlah dirimu dengan doamu kepada Allah. Dan doakan putra-putrimu yang sedang berada di jalan Allah. Berikan mereka kesabaran, berikan mereka kekuatan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala melalui doa-doamu. Jangan sampai mereka mundur dari jihad di jalan Allah. Dari jihad di jalan Allah dalam talabul ilminya. Barakallahu fikum. Dan berikanlah mereka nasihat-nasihat penguat, barakallahu fikum. Jangan lemahkan semangat mereka. Jangan lemahkan semangat mereka karena ego rindu kita kepada mereka. Ini rindu yang membuat kepada kegagalan. Seorang ayah, seorang ibu mengikuti egonya, rindu. Aduh, gak bisa nih gak, tanpa dia. Udahlah, pulang aja lah. Sekolah ini ya, dekat-dekat rumah aja. Dalam keadaan sekolah dekat-dekat rumah, tidak ada jaminan selamat akidahnya, selamat imannya. Barakallahu fikum. Nah, tapi berikan motivasi, nasihat-nasihat kepada mereka. Agar mereka bersabar. Doakan mereka. Dan untuk dirimu, kuatkan kesabaranmu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena yang namanya rindu itu memang berat. Yang namanya rindu itu memang terkadang menyiksa. Yeah. Karena pada prinsipnya sesuatu hal yang sulit, suatu hal yang berat, apabila disikapi dengan kesabaran, dihadapi dengan kesabaran, maka pahala demi pahala, kebaikan demi kebaikan akan tercurah kepada hamba tersebut, barakallahu fikum. Nah, maka ikhwani fiddin, rahimani rahimakumullah, wa barakallahu fikum. Inilah salah satu contoh dari kisah para salaf terdahulu, bagaimana mereka harus menahan kerinduan terhadap anak-anaknya. Dan kematian Khonsa itu masih berlangsung lama setelah kematian anak-anaknya, bayangkan. Kalau kita mungkin hari ini menahan rindu, masih punya harapan anak itu akan kembali setelah dia belajar agama Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Khonsa, setelah kematian anaknya, bagaimana dia bisa bertemu lagi di dunia? Nah, ini tentu juga penguat, semoga menjadi semangat bagi orang tua yang ditinggal wafat oleh anak-anak mereka. Kuatkan hatimu di jalan Allah. Doakan mereka. Agar Allah subhanahu wa ta'ala, mungkin hari ini Allah menguji kita dengan perpisahan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kita bersama mereka dalam sebuah pertemuan yang terindah. Di tempat yang terindah. Di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, barakallahu fikum, berkaitan tentang mengelola rasa rindu terhadap sesuatu yang kita rindukan. Baik seorang tua rindu kepada anaknya, anak rindu kepada orang tuanya. Selama itu mereka di atas jalan kebaikan, maka kuatkanlah, saling menguatkan, barakallahu fikum. Dan tidak pernah putus doa-doa khususnya ayah dan ibu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Doa agar mereka menjadi hamba-hamba yang kuat dalam menghadapi cobaan dan ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sabarkanlah dirimu dari ujian perpisahan itu, barakallahu fikum. Inilah tatkala kita menenun rindu dengan hati-hati, dengan ilmu syar'i, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan sebuah hasil, atau kita akan menuai pahala yang begitu melimpah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan syurga menjadi pahala yang terbaik itu, barakallahu fikum. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa kuat dan sabar dan penuh dengan doa untuk anak-anak kita, putra-putri kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan putra-putri kita sebagai sebab datangnya mahkota kemuliaan kepada kita orang tuanya. Tentunya semoga anak-anak kita sebagai sebab kita juga dimasukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam syurganya. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu sallam wa barak ala nabina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu ala ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.